Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersyukur, kembali dipertemukan di kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan iman kita, ketakwaan kita, dan berusaha memperbaiki diri kita agar kita lebih baik lagi atau menjadi orang baik, agar kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala atau menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan ibu-ibu sekalian Allah muliakan, sekali lagi kita harus campurkan bahwa ilmu itu adalah kebutuhan. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Allahus Samad, Allah yang enggak butuh dengan siapapun dan enggak butuh dengan apapun. Dan di waktu yang bersamaan setiap kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat. Terlepas ada banyak orang merasa tidak butuh, tapi itu hanya perasaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Adapun faktanya adalah antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu butuh. Itu enggak bisa dipungkiri. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Dan salah satu tujuan belajar itu agar kita ibu-ibu sekalian jadi pribadi yang tawadu, merendah. Yang paling penting, merendah di hadapan pencipta kita, lalu merendah hati di hadapan manusia dan orang lain. Itu sebaik-baik ibadah, atau di antara yang paling baik dari ibadah-ibadah terbaik. Ibunda kita ibu-ibu, dan nasihat dari seorang ibu harus ada di sampul buku perjalanan kehidupan kita. Karena nasihat seorang ibu adalah sebuah ketulusan. Nasihat seorang ibu adalah sebuah kejujuran. Lalu bagaimana dengan nasihat ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman? Ibunya orang-orang beriman. Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan innakum takfaluna an afdhalil ibadat at-tawadhu. Sesungguhnya kalian itu lalai dalam mengamalkan sebaik-baik ibadah. Jadi sesungguhnya kalian itu lalai dalam mengamalkan sebaik-baik ibadah. Apa itu sebaik-baik ibadah? Tawadhu. Tawadhu. Merendah di hadapan Allah, lalu rendah hati di hadapan manusia. Dan ini nasihat wanita-wanita hebat. Di antara wanita terbaik di dunia sepanjang masa, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan bahwa kaum Hawa atau wanita itu tidak kekurangan nama-nama besar yang senantiasa menasehati kita, yang senantiasa sayang sama kita, yang senantiasa peduli sama kita, dan senantiasa mengarahkan kita dengan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan salah satu tujuan belajar adalah untuk menjadi pribadi yang tawadhu, rendah hati. Dan yang pertama kali kita harus merendah di hadapan pencipta kita. Jangan ngebantah, jangan melawan, jangan nyerang, jangan merasa paling pintar atau merasa pintar di hadapan tuntunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini hal yang perlu kita camkan. Sebagaimana hadirin sekalian, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian dan para jamaah, kita sudah jelaskan bahwa belajar dan mengetahui hal-hal yang bisa merusak amal itu sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kita bukan hanya belajar beramal, tapi kita juga harus belajar apa saja yang bisa merusak amal kita. Dan kita sudah jelaskan contoh yang dibawakan para ulama. Lagi-lagi contoh ya ibu-ibu, bukan perusak atau seluruh perusak, tapi ada contoh saja, yaitu riya, memperlihatkan amalan agar dipuji oleh orang. Lalu al-man wal adha, mengungkit-ungkit, kita udah bahas. Dan perusak-perusak yang lain. Nah, timbul pertanyaan, dan ini juga pertanyaan di antara ibu-ibu di pertemuan yang lalu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabilu Sayyib, fa in qil fa idza taba hadza hal ya'udu ilaihi thawabul amal. Kalau ada yang bertanya, jika orang ini bertaubat, dia riya atau dia meminta atau punya niat kedudukan dunia dan jabatan di sisi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu lah ibu-ibu. Nah, kalau dia taubat, nah ini, nah apakah pahalanya balik lagi atau enggak nih gitu loh? Jadi apakah pahalanya kembali lagi atau tidak? Qil, dikatakan, in kana qad amilahu li ghairillah wa awqa'ahu bi hadhihi niyyah fa innahu la yanqalibu salihan bi taubah. Dijelaskan bahwa jika dari awal dia itu beramal untuk selain Allah, dia beramal bukan karena Allah dari awal, wa awqa'ahu bihadzihi niyyah, dan dia mengamalkan ibadah tersebut dengan niat seperti ini, dengan niat seperti ini. Jadi dari awalnya niatnya bukan karena Allah. Fa innahu la yanqalibu salihan bi taubah. Nah, kalau kondisinya seperti ini, itu amalan, itu ibadah tidak bisa berubah jadi amal soleh hanya dengan taubat. Hanya dengan taubat. Bal hasbu taubati an tamhuwa anhu iqabahu. Namun hasbu taubat, fungsi dari taubat atau cukuplah taubat itu berfungsi menghapus hukuman yang seharusnya diberikan kepada dia. Fayasiru la lahu wa la alaihi. Sehingga hasilnya dia enggak dapat pahala dan dia juga tidak dihukum. Kosong-kosong gitu. Jadi kalau niat awalnya jelas-jelas untuk selain Allah, bukan karena Allah. Dan saat dia kerjakan, dia dengan niat seperti itu, dia bukan karena Allah. Memang untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dapat panggung, untuk dapat posisi di tengah-tengah teman-temannya, untuk dapat pujian dari suami mungkin, atau dari mertua, atau dari komunitasnya. Pokoknya bukan karena Allah, dia mengerjakan amalan tersebut. Dan dia udah kerjakan itu dengan niat itu. Lalu abis itu dia nyesel, dia bertobat. Nah, dikatakan oleh para ulama, amalnya tuh gak bisa berubah jadi baik karena tobatnya itu. Tapi tobatnya bisa menghapus hukumannya, sehingga dia gak mendapatkan pahala, tapi juga dia gak mendapatkan siksa dan hukuman. Gitu. Jelas nih hadirin sekalian? Paham ya? Kita lanjutkan. Wa amma in amilahu lillahi ta'ala khalisah. Adapun orang yang ketika beramal, dia niatnya ikhlas karena Allah, hanya mencari ridha Allah, hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma uridha lahu ujubun awriya. Lalu di tengah-tengah jalan, di saat pelaksanaan, di saat pengamalan, ia terjangkit ujub atau riya. Dia terjangkit rasa membangga-banggakan diri atau riya. Au tahaddatsa bih, atau dia ceritain tuh amalannya untuk dipuji gitu loh. Karena sebatas menceritakan amalan itu masih netral ya. Bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau menceritakan amalan biar dipuji, biar disanjung, biar mendapatkan kepentingan duniawi, ah itu yang jadi masalah. Lalu ternyata dia menyesal, ibu-ibu. Tsumma taba min ba'di dzalika wa nadim. Lalu dia bertaubat setelah semua itu terjadi, lalu dia nyesel. Duh, kenapa ya? Kan aku udah tahu riya tuh enggak boleh. Lalu dia menyesal. Fa hadza qad ya'udu lahu thawabu amali. Nah, yang seperti ini nih, ibu-ibu sekalian, maka pahalanya bisa balik lagi ke dia. Pahalanya bisa kembali lagi. Wala, dan tidak terhapus, tidak rusak. Waqad yuqal innahu la ya'udu ilaihi bal yasta'nifil amal. Tapi ada yang berpandangan pahalanya tidak balik, tapi dia bisa melanjutkan terus amalnya itu. Jadi itu kedudukannya, ibu-ibu sekalian. Balik gak amalan atau pahala saya? Kalau dari awal udah niatnya gak baik, maka amal itu atau amal pahala atau maaf, pahala amalnya itu tidak kembali gitu. Namun kalau niatnya ikhlas, tapi di tengah jalan, di saat pelaksanaan atau setelah itu, timbul itu ujub, timbul itu riya, dan ngebicarain sehingga dia berharap ingin dipuji, maka kalau dia bertobat, kita lihat keterangan para ulama, kalau dia bertobat, hadirin, maka amalnya pahalanya itu insya Allah kembali. Pahalanya itu insya Allah kembali. Itu yang harus benar-benar kita renungkan. Jamaah yang Allah muliakan, kita perinci ya ibu-ibu ya. Harus kita perinci. Nah, jamaah yang Allah muliakan, jadi hati-hati, hati-hati. Jangan gampang, jangan terjebak sama syaitan. Jangan bermudah-mudah, karena ternyata para ulama punya pembahasan panjang dalam masalah ini. Dan yang baru saja kita bacakan itu sekelumit kesimpulannya. Maka langkah terbijak adalah preventif dari awal, ibu-ibu. Preventif dari awal, jaga keikhlasan. Jaga diri dari perusak-perusak amal. Ingat kembali ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Jadilah orang yang jauh lebih fokus dalam menjaga amalannya agar amalan itu diterima dibanding fokusnya mengerjakan amalan itu sendiri. Jadi fokus kita bagaimana caranya nih amal diterima itu harus lebih besar daripada mengerjakan amalan itu sendiri. Itu poin. Jaga dari awal, jaga dari awal, jaga dari awal. Ibu-ibu, kita nih seringkali capek dalam beramal, letih, lelah, waktu habis. Kita banyak yang kita korbankan. Banyak kita korbankan. Jangan gara-gara provokasi syaitan lalu didukung hawa nafsu kita semuanya berantakan gara-gara ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dapat panggung, ingin dapat posisi di dunia. Walaupun kita aku itu berat. Karena kata para ulama, kita ini punya sisi suka dengan pujian. Makanya sebagian ulama mengatakan, kenapa riya itu berat? Karena pada dasarnya manusia itu suka dipuji. Coba di antara ibu-ibu yang gak suka dipuji siapa? Secara sifat dasar ya. Kita ini semua suka dipuji, ibu-ibu. Siapa di antara ibu-ibu kalau dipuji marah gitu, tersinggung? Ya, maksudnya apa ya? Lalu benar-benar tulus dipuji gitu. Kan pada dasarnya kita senang ya hadirin. Nah itu yang menjadi tantangan kita, ibu-ibu. Jaga dari awal, jaga dari awal, dan jaga dari awal. Dan ingat ibu-ibu sekalian, Allah muliakan, masih ingat keterangan para ulama kita tentang keikhlasan? Apa kata mereka ibu-ibu sekalian? Mereka kan sampaikan bahwa orang yang ikhlas itu ibarat apa? Ibarat berjalan di atas pasir yang tidak terdengar. Langkah kakinya itu gak kedengeran, Bu. Kita berjalan di pantai, gak kedengeran langkah kakinya. Tapi jejak-jejaknya itu akan terlihat. Akan terlihat. Jejak-jejak kebaikannya akan terlihat. Jejak-jejak kebaikannya itu akan bertahan, akan menginspirasi, akan berkah, akan memberikan manfaat. Tapi pada saat dia mengerjakan, gak kedengaran. Gak kedengaran. Itulah orang-orang yang ikhlas dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, ibu-ibu sekalian, diriwayatkan radhiyallahu ta'ala an. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk Ibnu Qayyim rahimahullah, para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberkahi ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya memendam rasa sakit hati pada perbuatan dan ucapan ibu mertua saya. Sampai-sampai saya membutuhkan waktu untuk tidak bertemu beliau sampai saya siap lagi. Karena trauma masa kecil membuat pribadi saya buruk dan sempat sembuh dan lebih baik, kini kembali memburuk selama tinggal dengan mertua. Sampai saya tidak mengenali diri saya sendiri saat ini. Saya memohon kepada Allah agar melapangkan segala permasalahan yang saya alami, baik itu trauma masa kecil maupun trauma yang telah terjadi pada diri saya. Apakah ini tanda bahwa lemahnya keimanan yang saya miliki, Ustaz? Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah menjaga penanya dan kita semua, dan semoga Allah memberikan taufik kepada penanya dan kita semua. Alhamdulillahi afana mimabtalaha bihi wa faddalana ala kathir mimman khalaqa tafdila. Yang pertama, sekali lagi buat ibu-ibu atau para wanita yang ikut kajian dan punya mertua yang baik, mertua yang soleha, atau mertua yang tahu bagaimana bersikap. Mungkin mertua kita enggak sempurna, tapi bersyukurlah kepada Allah. Lalu bersyukurlah kepada mertua kita, karena gak mudah, ibu-ibu sekalian. Di luar sana ada banyak wanita itu diuji dengan mertua, melalui mertuanya. Jadi banyak-banyak bersyukur agar kita diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun yang berikutnya, masalahnya ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Aun rahimahullah ketika beliau mengatakan dzikrun nasida wa dzikrullah dawa. Ingat manusia, ingat makhluk itu penyakit, itu racun. Dan mengingat Allah adalah obat dari itu semua. Jadi trauma itu kan karena kita mengingat makhluk, hadirin. Nah, obatnya itu ingat Allah. Dan kita bisa mengerti berat, gak mudah. Dan gak boleh kita gampangkan. Masa gini aja gak bisa? Anda gak pernah merasakan trauma, Anda gak tahu rasanya. Tapi setiap orang yang punya trauma itu tahu persis ini tuh gak mudah. Maka yang perlu kita lakukan adalah isti'anah billah, minta tolong sama Allah. Dan diantara caranya minta tolong agar Allah tolong kita sehingga kita mudah senantiasa mengingat Dia subhanahu wa ta'ala. Baca doa yang diajarkan Nabi SAW ke Mu'adz radhiyallahu ta'ala an. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, mengingatmu, dan bersyukur kepadamu, dan memperbaiki amal-amalku, memperbaiki amal ibadahku. Minta sama Allah. Ini penting, mengingat Allah itu penting sekali. Latihan, kata para ulama apa sih, Bu? ketika kita menghadapi orang yang tidak nyaman, maka fisik kita boleh di hadapan dia dan melihat dia atau fokus ke dia, itu secara fisik. Tapi hati kita jangan fokus ke depan, tapi fokus ke atas, ibu-ibu. Fokus mengingat Rabbul Alamin, mengingat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah pasti kasih hikmah untuk ini semua. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukanlah Allah pemutus yang maha bijak. Terus latihan, latihan. Terus perbanyak baca Al-Quranul Karim. Kita seringkali lalai dalam membaca Al-Quran. Jadi itu berdampak bagi kita. Coba baca Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab yang mubarak, berkah, yang akan menabur kebaikan dalam kehidupan kita. Lalu perbanyak zikrullah ala bidzikrillahi tatmainul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Lalu perbanyak qiyamul lail, perbanyak ibadah malam, perbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu malam. Itu penting. Sebagaimana ibadur rahman dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wal ladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Hamba-hamba Allah yang berjalan di atas permukaan bumi dengan kerendahan, dengan ketawaduan. Dan apabila mereka berhadapan dengan orang-orang yang bersikap bodoh dan menggunakan kata-kata kebodohan, qalu salama, mereka respon dengan baik, ibu-ibu. Mereka respon dengan baik. Kok bisa, ibu-ibu sekalian? Kata para ulama, kata, mari kita sanjung, Allah berfirman, dan mereka adalah orang-orang yang ketika waktu malam, ketika waktu malam mereka sujud dan qiyamul lail, itu penting. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi semoga yang bertanya dijaga oleh Allah, disembuhkan traumanya dan dimudahkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bisa melewati ini dengan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustaz, tim kajian wanita, kaum muslimin selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz izin bertanya, saya pernah proses ta'aruf dan gagal. Ta'aruf itu proses pranikah ya, untuk menikah. Saya sempat tidak bisa move on, Ustaz. Saya sempat minta nasihat dan saran Ustaz. Poin yang saya ambil dari jawaban Ustaz waktu itu, jika sekiranya dia imam yang baik, ikhtiarkan dengan maksimal. Akhirnya saya maju lagi, kodoloh dia tidak mau. Namun mungkin saya yang terlalu srek dengan proses ini, jadi masih berharap sama laki-laki tersebut. Walaupun porsinya tidak sebesar yang sebelumnya, saya masih kepo-kepo tentang laki-laki ini. Qadarullah, baru-baru ini Allah tunjukkan sesuatu yang tidak terduga. Seorang laki-laki yang saya kira soleh dan baik agamanya bisa menjadi imam melakukan hal demikian. Saya mendapati sesuatu tentang laki-laki tersebut. Beliau tidak berkenan untuk dibacakan, jadi kita gak bacakan ininya, case-nya. Tapi kira-kira begitulah. Lalu pertanyaannya, patutkah saya berprasangka demikian, Ustaz? Saya sungguh gak percaya, Ustaz, dengan profil dia yang seperti itu. Saat ini, pikiran saya masih bertanya-tanya, benarkah ini semua? Hikmahnya, saya tahu Allah insya Allah menyelamatkan saya dari laki-laki tersebut. Di sisi lain, saya jadi trauma, Ustaz. Saya takut untuk berproses ta'aruf lagi atau berproses untuk menikah lagi. Maksudnya, jangan-jangan yang depan saya ini baik ternyata buruk gitu loh. Sosok yang nampak soleh berperilaku seperti demikian. Bagaimana saya mengetahui orang-orang yang benar-benar soleh, Ustaz, nantinya? Mohon doa dan nasihat untuk saya, Ustaz. Jazakumullah khair. Semoga pertanyaan saya ini termasuk yang dibacakan. Alhamdulillah. Sampai di sini udah dikabulkan oleh Allah, dibacakan. Tapi dijawab belum tentu ya, kita lihat. Semoga Allah mudahkan untuk menjawab. Jadi yang pertama begini hadirin sekalian. Ketika kita berdoa istikharah, khususnya dalam masalah jodoh ya, lalu Allah palingkan, Allah palingkan, baik dia dipalingkan dari kita atau kita dipalingkan dari dia, intinya gak berlanjut. Tapi kita udah jalankan upaya yang syar'i, lalu kita banyak doa, terus kita berdoa sama Allah, lalu Allah palingkan, maka itu cara Allah mengijabah doa kita, mengijabah atau mengabulkan istikharah kita. Itu bukan yang terbaik buat kita. Dia bukan yang terbaik buat kita. Nah, kalau sudah selesai prosesnya dengan hasil tidak dilanjutkan, ya sudah move on aja. Jangan kita masih kepo dengan dia. Itu nanti fitnah. Hati kita kotor dan kualitas iman kita akan turun. Masih ingat enggak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan agama seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, yang enggak bermanfaat. Ketika proses berakhir dengan hasil tidak, maka kita gak punya alasan syar'i untuk ngepoin dia gitu loh. Apa alasan syar'i kita ngepoin si A, si B, si C, sedangkan kita banyak PR, kita banyak urusan, kita banyak kewajiban, kita banyak tugas dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan itu masih banyak yang belum kita kerjakan. Buat apa ngepoin orang, baik dia maupun yang lain gitu loh. Itu akhirnya kita sibuk ke hal yang bukan urusan kita, dan itu menunjukkan kualitas agama kita tidak baik, menurun. Tidak baik atau menurun, itu poin. Poin yang kedua, kita, kembali lagi kita ulang sedikit, apabila kita sudah berjuang, berikhtiar semaksimal mungkin, dan di dalamnya bahkan di garda depannya ada doa, ada istikharah, ada permintaan kepada Allah, lalu tidak berjalan, berhenti, tidak lanjut ke pelaminan, maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita dengan cara seperti itu. Itu cara Allah menjawab pertanyaan, permintaan kita. Dan itu menunjukkan bahwa itu bukan pernikahan yang baik buat kita. Beliau bukan yang terbaik buat kita. Namun bukan berarti beliau buruk gitu loh. Bukan berarti beliau buruk dan dicurigai punya skandal yang kita enggak tahu gitu loh. Punya sisi lain gitu loh. Yang kita enggak ngerti, lalu kita penasaran, cek sebenarnya ada apa sih dengan dia? Enggak harus begitu, hadirin. Bisa jadi dia adalah orang yang soleh, atau dia orang yang soleha, tergantung ini di sudut pandang laki-laki atau perempuan. Jadi dia gak punya isu tentang kesolehan, tentang akhlaknya, tentang ibadah, enggak. Tapi bukan yang terbaik aja buat kita. Dan oh berarti saya gak baik, Ustaz. Bukan juga demikian, bisa jadi dia baik, kita baik. Tapi apakah dua orang baik kalau disatukan bisa positif, atau sebaliknya bisa jadi kontraproduktif? Apakah dua orang baik kalau disatukan bisa produktif? Belum tentu. Kurang baik apa Zainab dengan Zaid, hadirin? Dua sosok itu sama-sama kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya bercerai. Mereka menikah dalam kondisi dua-duanya orang-orang yang spesial, mereka mengakhiri pernikahan mereka dengan status sama-sama spesial. Tapi memang bukan yang terbaik untuk masing-masing pihak. Jadi jangan berpikir hati-hati setan bermain. Akhirnya kita kepoin orang, kita suudon sama orang, kita buruk sangka sama orang. Enggak. Cuman dia bukan yang terbaik buat kita aja. Tapi kan dia soleh. Ya, tapi bisa jadi Allah siapkan yang lebih soleh buat kita. Otomatis dia bukan yang terbaik. Karena ada yang lebih baik lagi, gitu aja. Atau dia baik tapi gak cocok sama kita, karakternya gak dapat. Nanti ada Allah, Allah akan siap, Allah siapkan laki-laki yang baiknya sama dan lebih masuk, lebih ngerti dengan karakter kita. Hadirin, Allah punya banyak sekali cara nolong kita. Jangan jangan berpikir satu dua sisi. Jadi yang berpikir gak jadi, pasti ada sesuatu tentang dia. Gak juga. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Kan gak juga. Terus poin yang berikutnya, sekali lagi, berhentilah menggunakan cara seperti itu. Ngurus urusan orang itu menunjukkan bahwa agama kita bermasalah. Dalam arti khawatir tidak baik. Karena diantara tanda kebaikan agama seseorang, dia gak ngurus yang bukan urusannya. Dan sesuatu yang kita dapatkan khususnya misalnya di dunia sosmed misalnya, belum tentu juga, hadirin, belum tentu. Enggak, tapi ini akun dia, Pak Ustadz. Saya mau tanya Vi sama Ki, bisa gak orang lain pakai akun orang lain? Seseorang pakai akun kita bisa gak? Hah? Bisa diatur gak hari gini nih? Hah? Vi, bisa gak? Bisa. Atau yang simple-simple deh. Misalnya orang terdekatnya pakai gadgetnya atau pakai handphonenya, terus melakukan sesuatu di luar sepengetahuan ya orang, dan sesuatu itu tuh gak baik, mungkin apa gak sih? Ya mungkin banget gitu loh. Jadi belum tentu orang ini. Sekarang hari gini nih, ya hadirin lebih ngerti lah dalam bab ini. Gak harus nunggu ada api dulu untuk melihat asap. Ada banyak kasus, ada asap, gak ada api. Bener, Vi? Hah? Bener gak nih? Ini kan orang-orang bisa aja, semua bisa direkayasa. Mungkin gak, Vi? Ki, mungkin gak? Mungkin. Ada asap, gak ada apinya tuh mungkin sekarang. Semua bisa direkayasa. Jadi, akhirnya apa? Akhirnya hati kita kotor. Akhirnya kita ngurusin orang. Akhirnya kita buruk sangka sama orang. Akhirnya kita trauma dengan proses. Padahal belum tentu dia melakukan. Bisa jadi dipakai kakaknya, adiknya, dan seterusnya. Oh, ada banyak ibu-ibu. Gitu loh. Ada banyak ibu-ibu kaget dengan story yang ada di handphone canggihnya itu. Ketika dipakai, ternyata yang buka anaknya yang masih kecil. Anaknya buka karena diarahin temennya. Nah, anak yang buka gak ngerti tentang historinya harus dihapus dan seterusnya. Jadi historinya gak dihapus. Dia lihat, kok begini ya? Kok ini? Siapa yang buka? Ketika dicek anaknya. Gitu. Jadi sangat mungkin terjadi. Makanya tutuplah. Nanti hati kita yang kotor. Hati kita yang buruk sangka sama orang. Poin terakhir, anggap saja sosok itu memang benar-benar melakukannya. Dan gara-gara kita kepoin dia, kita tahu. Pertanyaannya simpel, apakah dengan hal tersebut otomatis kita berhak menyimpulkan dia munafik, dia bermuka dua, dan ternyata dia bukan orang soleh? Emang boleh kita langsung buat kesimpulan demikian? Bukankah orang soleh bisa khilaf? Bukankah orang soleh bisa tergelincir? Bukankah Ma'iz radhiyallahu ta'ala anhu, kurang soleh apa beliau, tapi pernah tergelincir ke dalam zina dan dia menyesal? Bukankah wanita Ghamidiyah, kurang soleh apa beliau ini, tapi khilaf dan berzina? Bukankah ada sahabat yang kelemahannya adalah minum khamar, lalu sampai di minum khamar ditangkap dihukum, minum khamar ditangkap dihukum, sampai di apa dicela oleh sahabat, dan Nabi SAW tegur sahabat yang mencelanya dan mengatakan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Orang punya kelemahan, dan kelemahan di satu sisi belum tentu membuat dia kehilangan kesolehannya, belum tentu. Dan jangan lihat ke orang, lihat diri kita. Emangnya kita gak pernah tergelincir? Emangnya kita gak pernah melakukan blunder dalam hidup? Memangnya kita gak pernah terjatuh? Lalu kita berusaha bangkit, berusaha berubah. Dan seterusnya. Kalau itu bisa terjadi pada diri kita, apa? Itu juga bisa terjadi pada diri orang lain. Ini semua gara-gara kita offside, ngurusin yang bukan urusan kita. Akhirnya syaitannya bermain. Hati-hati loh. Siapkah kita kalau orang itu nuntut kita di hari kiamat? Jadi kesana tuh terlalu liar dan terlalu banyak kemungkinannya. Makanya tadi kita bilang, anggap aja itu benar, padahal belum tentu benar. Anggapnya benar, emang dipastikan dia gak soleh, sehingga kita boleh menyimpulkan orang sesuka hati kita atau menjust orang dengan sesimpel itu? Bukankah orang soleh bisa khilaf? Masih ingat hadis tentang terperangkap di dalam gua, lalu mereka bertawasul, dengan tiga orang bertawasul dengan amal solehnya, bertawasul dengan amal soleh. Salah satunya apa? Suka dengan perempuan, lalu menginginkan wanita itu, nggak pernah berhasil. Sampai pada satu sisi, sampai pada satu momen wanita itu butuh uang, lalu justru bukannya dibantu tapi dimanfaatkan, dia akan kasih dengan syarat bisa tidur dengan wanita itu. Bayangkan dia, menari di atas kesulitan orang. Kalau kita berhenti, kita berhentikan ceritanya sampai di sini, kira-kira ini maksiat atau amal soleh? Ada wanita butuh uang, BU, bukannya dibantu justru dimanfaatin. Oke, tapi saya bisa tidur dengan kamu. Kalau kita berhentikan cerita itu sampai titik ini amal soleh atau maksiat? Hah? Susah pertanyaannya. Maksiat. Oke, kita lanjutkan lagi. Akhirnya wanita ini terpaksa deal. Lalu mereka berdua-duaan di dalam kamar. Kalau kita berhentikan sampai di sini, ini maksiat atau amal soleh? Hah? Berhenti, udah sampai berhenti, selesai ceritanya. Maksiat. Oke, kita lanjutkan lagi. Akhirnya mereka berada di posisi suami istri yang akan melakukan hal tersebut. Kalau kita berhentikan sampai di sini, ini maksiat atau amal soleh? maksiat, tapi kita lanjutkan. Lalu wanita itu dengan di saat-saat terakhir sebelum kejadian masih berikhtiar, janganlah engkau masukkan lubang cincin itu kecuali dengan hak, secara makna demikian. Sadar ini, hidayah datang. Ingat ini dosa, ini haram. Lalu dihentikan di last minute, berhenti itu, subhanallah. Lalu wanita itu dibiarkan untuk pergi. Dan uangnya dikasih, gak perlu diganti. Begitu kita selesaikan ceritanya sampai ending, ini maksiat atau amal soleh? Amal soleh. Seringkali kan dalam hidup kita nilai orang tuh kayak gitu. Kita ngelihat menit keberapanya, titik gitu loh. Sehingga kita gak dapat kesimpulan yang utuh. Lalu kita vonis dia, ini orang bermuka dua, ini orang munafik. Kak, aku udah tahu dia, aku pernah ketemu dia. Emangnya kehidupan cuma detik itu doang? Emangnya kehidupan cuma di durasi itu, di menit sekian, atau di malam itu, atau kehidupan itu siang dan malam? Hati-hati dalam menyimpulkan orang. Kalau salah, kita berhadapan dengan dia pada hari kiamat, dan nanti pala kita tersedot, diambil, sengsara kita nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan atas atensi dan perhatian. Semoga bermanfaat, dan semoga kita diberikan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita bisa menjaga hati kita, menjaga diri kita, baik di dunia maupun ditolong oleh Allah di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.